العالمين والعاقبة للمتقين والعدوان إلى الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طيب قال المؤلف رحمه تعالى setelah beliau menyebutkan tentang lawazim al-batilah, konsekuensi-konsekuensi kelaziman-kelaziman yang batil dari akidahnya mereka orang-orang mu'attilah, beliau rahmatullah mengatakan, summa inna min ahli ta'til man tarada qa'idatuhu atau tarada qa'idatahu fi jam'is sifat atau ta'ada ilal asma aidan. Summa kemudian inna min ahli ta'til, sesungguhnya di antara mereka orang-orang mu'attilah, man tarada qa'idatahu, mereka memberlakukan kaedah yang ada pada mereka. Apa kaedah yang ada pada mereka? Adalah taqdimul aql ala naql, mengedepankan akal daripada dalil. Sehingga tatkala didapati dalil Al-Quran maupun sunnah bertentangan dengan akal mereka yang mereka dulukan akal mereka, kemudian mereka mengatakan wa kullu nassin awhamahu tashbih awilhu awfawidhu warum tanzihan. Setiap nas, setiap dalil Al-Quran maupun sunnah, tatkala akal mereka memahami tashbih, akan menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, maka dalil tersebut ditakwil, dipalingkan kepada makna yang bukan makna sesungguhnya, diselewengkan. Aufawitu warum tanzihan, atau serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sucikan Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang ada pada mereka. Dan di antara mereka orang-orang mu'attilah ada yang memperlakukan kaidah mereka fi jami'is sifat, kepada seluruh sifat Allah SWT, sehingga dinafikan seluruh sifat Allah SWT, sebagaimana kondisi orang-orang al-Jahmiyah wal-Mu'tazilah. Jahmiyah juga apa? Menafikan seluruh sifat bagi Allah SWT, demikian pula Mu'tazilah. Au ta'ada ilal asma, bahkan juga mereka berlakukan di antara mereka ahlu ta'til, kaidah ini mereka berlakukan pada nama-nama Allah SWT, sehingga mereka pun apa? Menafikan nama bagi Allah SWT. Sebagaimana ini kondisi apa? Orang-orang Jahmiyah, menafikan seluruh nama dan sifat bagi Allah SWT. Walau minhum, dan di antara mereka man tanaqada fa asbata ba'd sifatuna ba'din, dan di antara mereka orang-orang mu'attilah ada di antara mereka yang tanakut, terjatuh pada kontradiksi, pertentangan ada pada sebagian dari mereka. Apa bentuk kontradiksinya? Fa asbata ba'd sifatuna ba'din, menetapkan sebagian sifat dan menafikan sebagian yang lainnya. Ini tentunya dikarenakan mereka mengedepankan akal daripada dalil. Kal Asy'ariyah wal Maturidiyah, sebagaimana ini keberadaan orang-orang Al Asy'ariyah dan orang-orang Maturidiyah. Mereka menetapkan sebagian nama bagi Allah Subhanahu wa taala ataupun sifat dan menafikan sebagian yang lainnya. Mereka menetapkan berdasarkan akal mereka. bukan berdasarkan dalil. Kalaupun ada dalil sebagai tabi', sebagai pengikut, yang jadi intinya adalah akal mereka. Asbatu ma asbatuhu bihujjatin annal aqla yadulu alaih. Maka mereka orang-orang Asy'ariyah dan demikian pula Maturidiyah, mereka menetapkan sifat-sifat Allah SWT yang mereka tetapkan. Sebagaimana Al-Asy'ariyah menetapkan 7 sifat bagi Allah SWT. Bihujjatin annal aqla yadulu alaih, dengan alasan karena itu masuk akal, bisa dicerna oleh akal. Wa nafau ma nafauhu bihujjatin annal aqla yanfih aw la yadullu alaih, dan mereka menafikan sifat-sifat yang mereka nafikan dari sifat-sifat Allah SWT dengan alasan karena apa? Tidak masuk akal, akalnya tidak bisa mencerna. Ini menunjukkan apa yang mereka pegangnya adalah akal. Ini keyakinan orang-orang Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dan di negeri kita apa banyak orang-orang Asy'ariyah yang berakidah Asy'ariyah. Wala fa naqulu lahum nafyukum lima nafaitumuhu bihujjatin anna al-aqla la yadullu alayh yumkinu isbatuhu bi tariqil aqli alladhi asbattum bihi ma asbattumuhu kama huwa thabitun bidalili sam'i. Maka kita nyatakan kepada mereka orang-orang Asy'ariyah dan Maturidiyah sebagai bentuk bantahan kepada mereka, dan sebelumnya telah kita lewati kaidah bahasanya qaul fi sifat far'u anil kalami fi dzat. Pembahasan tentang sifat ini adalah bagian dari pembahasan tentang zat-Nya Allah SWT. Dan qaul fi sifat ka qaul fi ba'dil akhir. Dan pembahasan tentang satu sifat sama dengan sifat-sifat yang lain. Ini 2 kaidah yang disebut oleh Rasulullah SAW di dalam Tadmuriyah, yang dengan 2 kaidah ini membantah seluruh mereka-mereka yang menyimpang dalam bab ini. Fanaqulu lahum, dan kita nyatakan kepada mereka orang-orang Asy'ariyah dan Maturidiyah, nafyukum, penafian kalian, lima nafaitumuhu, dari sifat-sifat yang kalian nafikan, bihujjatin, dengan alasan, anal aqla la yadul alih, bahasanya tidak masuk akal. Akal tidak menunjukkan bahasanya Allah SWT tersifati dengan sifat yang dinafikan mereka. Kita nyatakan yumkinu isbatuhu bitariqil akli, memungkinkan bagi kita untuk menetapkan sifat yang kalian nafikan secara akal. Karena mereka mainnya akal juga dibantah dengan secara akal. Alladhi asbattum bihi ma asbattumuhu, sebagaimana sifat yang telah kalian tetapkan dengan akal-akal kalian dari sifat-sifat Allah SWT. Kama huwa thabitun bidalil sam'i, sebagaimana sifat yang kalian nafikan selain kita bisa menetapkannya secara akal juga telah tetap berdasarkan dalil Al-Quran maupun Sunnah. Jadi di sini dinyatakan kepada mereka orang-orang Asy'ariyah yang mana mereka menetapkan sebagian sifat dan menafikan sebagian yang lain. Maka kita katakan kepada mereka, sifat-sifat yang Anda nafikan wahai Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah dengan alasan tidak masuk akal, kita bisa menetapkannya secara akal. Sebagaimana sifat-sifat tersebut telah tetap berdasarkan dalil dari sama, dari akal, dari Al-Quran maupun Sunnah. Kalau misalnya dzalik, contoh dari sifat yang dinafikan atau yang ditetapkan serta yang dinafikan oleh Al-Asy'ariyah. Misalu dzalik annahum asbathu sifat al-iradah wa nafau sifat ar-rahmah. Sungguhnya mereka orang-orang Al-Asy'ariyah, mereka menetapkan sifat iradah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi yang lain mereka menafikan sifat ar-rahmah. Asbatu sifat al-iradah lidalalati sami wal akli alaiha. Sehingga mereka menetapkan sifat al-iradah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan apa yang telah dirujukkan oleh dalil dari sama dari Al-Quran maupun Sunnah dan dikembangkan pula dalil secara akal. Wala amma sam'u faminhu qawlu ta'ala walakinna allaha yaf'alu ma yurid. Ataupun dalil dari sama dari di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan ma yurid, segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Isbat sifat al-iradah. Ini dalil dari sama wa ammal aklu. Adapun dalil secara akal yang menunjukkan bahwasanya Allah SWT memiliki sifat iradah. Fa inna ikhtilafa al-makhluqat wa takhsis ba'daha bima yahtasu bihi min dhatin aw wasfin dalilun 'alal iradah. Maka sesungguhnya perbedaan-perbedaan yang ada pada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala wa takhsis ba'daha bima yahtasu bihi, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekhususan kepada sebagian makhluknya baik pada zatnya ataupun sifatnya, maka ini adalah merupakan bukti dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat iradah. Ini tentang penetapan sifat al-iradah. Qala wa nafa rahmah. Dan mereka orang-orang Asy'ariyah, demikian pula Maturidiyah ma atau Al-Asy'ariyah secara khusus menafikan sifat rahmah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu, mereka mengatakan li'annaha tastalzimu linir rahim warikatuh lil marhum wa hadha muhalun fi haqqillahi ta'ala. Mereka mengatakan bahasanya sifat rahmah ini akan melazimkan adanya rasa belas kasih, rasa kasihan terhadap yang dikasihi. Sehingga ini tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada walinur rahim warikatuh. Adanya rasa belas kasih. Sehingga terkadang kalau belas kasih tersebut ada pada makhluk biasanya memberikan toleransi yang seharusnya tidak boleh dibolehkan. Iya. Mengapa kok dibolehkan? Kasihan. Sehingga ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tersifati dengan sifat ar-rahmah. Qala wa awalu adillata sam'iyya al-musbita lirahmah. Kemudian tatkala datang nas-nas dalil-dalil Al-Quran maupun Sunnah yang menunjukkan tentang bahasanya Allah SWT tersifati dengan sifat ar-rahmah. Awalu adillata sam'iyyah. Mereka mentakwilnya, mentahrifnya, memalingkannya dari makna yang sebenarnya. Sehingga dalil-dalil yang menetapkan tentang bahasanya Allah SWT tersifati dengan sifat rahmah, mereka takwil. Wa awalu adillata sam'iyyah al-musbita lirahmah ilal fi'l. Mereka takwilkan kepada al-fi'l. Yaitu mereka tafsirkan dengan al-in'am atau iradatul in'am. Allah SWT berkeinginan untuk memberikan kenikmatan-kenikmatan. Atau iradatul fi'l atau ditafsirkan dengan iradatul fi'l. Dengan iradatul in'am atau muridul in'am. Allah SWT berkeinginan untuk memberikan kenikmatan. Sehingga mereka palingkan. Makna rahmah pada nas-nas itu kata mereka, maknanya adalah Allah SWT ingin memberikan kenikmatan. Karena orang-orang Asy'ariyah, mereka menafikan sifat-sifat fi'liyah al-ikhtiyariyah bagi Allah SWT, dikembalikan kepada makna al-fi'l atau makna iradah. Seperti ar-rahmah, al-mahabbah, mereka kembalikan kepada makna iradah. Iradatul in'am, iradatul thawab. Adapun sifat al-ghadab, wal-karahah, dan yang lainnya, mereka katakan iradatul intikam, iradatul azab. Dikembalikan kepada makna iradah. Fassarur rahima bil mun'im au muridul in'am. Dan mereka mentafsirkan ar-rahima bil mun'im. Ditafsirkan dengan al-mun'im yang memberikan kenikmatan. Au muridul in'am atau yang berkeinginan untuk memberikan kenikmatan. Fanaqulu lahum, maka kita katakan kepada mereka, bantahan kepada mereka, ar-rahmatu thabitatun lillahi ta'ala. Ar-rahmah, sifat ar-rahmah, sifat kasih sayang bagi Allah SWT, ini telah tetap bagi Allah SWT. Bil adillati sam'iyyah. Wa adillatu subuh, wa adillatu subutihi aksar adadan. Wa tanawu'an min adillatil iradah. Maka kita katakan kepada mereka orang-orang Asy'ariyah, wahil Asy'ariyah, sungguhnya dalil-dalil yang menetapkan tentang sifat rahmat Allah SWT ini telah ditunjukkan dalil-dalil yang sangat banyak dan beraneka ragam dibandingkan dalil-dalil yang menunjukkan tentang bahasanya Allah SWT tersifati dengan sifat iradah. Faqad waradat bil ismi mislu ar-rahman ar-rahim. Dan sungguh telah datang dalil yang menunjukkan tentang penetapan sifat ar-rahman ar-rahmah bagi Allah SWT dengan penyebutan nama ar-rahman dan ar-rahim. Sebagaimana kaidah yang telah kita lewati, nama-nama Allah SWT dikatakan husna dikarenakan terkandung dalamnya apa? Sifat. Maka terkandung pada nama Allah SWT ar-rahman dan ar-rahim sifat ar-rahmah. Ini datang dengan sigah isim. Wasifah. Dan demikian pula datang dengan bentuk sifat. Mislu warabbukal ghafuru dzur rahmah. Contohnya firman Allah SWT dan Rabbmu. Yaitu Allah SWT al-ghafur. Yang maha mengampuni. Maha pengampun. Dzur rahmah dan memiliki sifat rahmah. Sifat kasih sayang. wal fi'l, dan demikian pula datang dengan bentuk fi'il, perbuatan. Wa yarhamu may yasha, dan Allah SWT mengasihi, menyayangi siapa saja yang Allah SWT kehendaki. Alhamdulillah. Ya alaikumullah. Sehingga bantahan yang pertama di sini bahasanya dalil-dalil yang menunjukkan tentang bahasanya Allah SWT tersifati dengan sifat rahmah ini lebih banyak dan lebih beragam dibandingkan dalil yang menunjukkan tentang bahasanya Allah SWT tersifati dengan sifat iradah. Yang tentunya semestinya manakala mereka menetapkan sifat al-iradah, mereka harus menetapkan sifat ar-rahmah. Qala wa yumkinu isbatiha au isbatuha bil fi'li bil aqli, dan memungkinkan untuk menetapkan sifat ar-rahmah bagi Allah Subhanahu wa taala bil aqli, dengan secara akal. Bagaimana? Fa innan ni'ama allati tatra 'alal 'ibad min kulli wajhin wa nikama allati tudfa 'anhum fi hinin dalatun 'ala subuti rahmah lillahi azza wajal. Maka sungguhnya kenikmatan-kenikmatan allati tatra 'alal 'ibad, yang silih berganti Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya dari segala sisinya. Setiap saat, setiap detik kita mendapatkan kenikmatan dari Allah SWT. Dan demikian pula nikam allati tudfa anhum, bahaya-bahaya yang Allah SWT jauhkan dari hamba-hambanya. Fihinin, pada setiap saatnya. Dalatun ala subuti ar-rahmah lillahi azza wajal. Maka ini menunjukkan tentang Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kasih sayang kepada hambanya. Diberikan kenikmatan-kenikmatan, dijauhkan dari bahaya-bahaya. Bukankah ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Tentunya jawabannya bala. Qala wa dalalatuha ala dhalik abyan wa ajla min dalalati takhsisi alal iradah. Dan dalil-dalil yang menunjukkan tentang sifat ar-rahmah ini lebih jelas, lebih tampak dibandingkan dalil-dalil yang menunjukkan tentang Allah SWT tersifati dengan sifat iradah. Li dhuhuri dhalika lil khasa wal amah, dikarenakan dalil-dalil yang menunjukkan tentang sifat ar-rahmah bagi Allah SWT ini apa? Diketahui oleh orang-orang yang khusus maupun orang-orang yang awam, dari mereka ahlul ilm ataupun orang-orang yang awam. Bihilafi dalalati takhsisi alal iradah, berbeda halnya dengan dalil-dalil yang menunjukkan tentang bahwa Allah SWT tersifati dengan sifat iradah. Fa in la yadhhar illa li afradi minan nas, ini tidak akan tampak, tidak akan diketahui ataupun terlihat kecuali pada individu-individu tertentu dari kalangan manusia. Qala amma nafyuha bihujjatin annaha tastaljimu linawarriqah. Adapun alasan mereka, orang-orang Asy'ariyah, di dalam menafikan sifat ar-rahmah dengan alasan bahasanya akan timbul bentuk belas kasih. Fajawabuhu, maka jawabannya, anna hadhihi al-hujjata law kanat mustaqimah la amkana nafyul iradati bimisliha. Kalau seandainya alasan ini dibenarkan, kalau seandainya alasan ini apa benar, maka memungkinkan bagi kita juga untuk menafikan sifat al-iradah. Sebagaimana kita menafikan sifat ar-rahmah. Fayuqal al-iradatu mailul murid ila ma yarju bihi husulul manfa'au daf'ul madarrah. Wahada yastalzimul hajah. Wallahu ta'ala munazzahun an dzalik. Fayuqal, maka kita katakan kepada orang-orang syairah, al-iradah, sifat al-iradah, ini adalah mailul murid, kecenderungan dari yang memiliki keinginan, ila ma yarjubihi, terhadap apa yang diinginkan, baik berupa husulul manfa'a wa dafi madarrah, untuk mendapatkan kemanfaatan, atau tercegah dari bahaya. Wahada yastalzimul hajah lillahi ta'ala. Maka ini melazimkan Allah SWT ada keperluan, memiliki kebutuhan. Wallahu ta'ala munazzahun an dzalik, dan Allah SWT tersucikan dari adanya kebutuhan kepada makhluk-Nya. Qala fa in ujiba bi anna hadhihi al-irada makhluqah. Qala fa in ujiba bi anna hadhihi iradatu bi anna hadhihi iradatul makhluq. Maka apabila orang-orang Asy'ariyah menjawab, membantah, ini yang seperti ini iradah yang ada pada makhluk. Amkanal jawab bi mislihi fil rahmah. Maka kita juga bisa membantah yang semisal pada sifat rahmah. Rahmah yang ada padanya linur rahim barikatuh, ini rahmah yang ada pada makhluk. Bi anna rahmah mustalzima linaqs hiya rahmah al-makhluq, karena rahmah yang melazimkan adanya bentuk ketidaksempurnaan ini rahmat kasih sayang yang ada pada makhluk. Qala fi hadha tabayyana butlana madhhabi ahli ta'til sawun kana ta'tilan aman am khasan. Maka dengan penjelasan di atas jelaslah tentang batilnya, tentang sesatnya keyakinan madhabnya mereka ahlu ta'til. Baik ta'tilnya adalah ta'til aman, kuli, secara keseluruhan. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Jahmiyah, menafikan nama dan sifat Allah SWT. Ataupun al-mu'tazilah yang menafikan seluruh sifat bagi Allah SWT. Am khasan, atau penafian ta'til yang khusus. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang al-Ash'ariyah dan Maturidiyah. Qala wa bihi ulima anna tariqal asyairah wal maturidiyah fil asma'i ilaihi wa sifatihi wa mahtahju bihi lidhalik la tanfa' bihi subatal mu'tazilah wal jahmiyah wa dhalika min wajhain. Maka dengan ini diketahui bahasanya metode, jalan yang ditempuh oleh orang-orang asyairah dan maturidiyah di dalam menetapkan nama dan sifat Allah SWT, dan alasan hujah yang mereka pakai, ini mereka tidak dapat membantah subatnya orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah. Yang seperti ini dari dua sisi, ada pun dua sisi tersebut, insyaAllah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Bi'idznillah, wallahu a'lam.